sesungguhnya semua harta di dunia serta semua kekayaan yang berlimpah bukanlah pedoman kebahagiaan dan bukan pula sebagai pembela. Terkadang harta membuat orang lupa merasa tinggi hati dan berkuasa. Tak disadari harta yang digenggamnya itu semua amanat yang kuasa. Maka berhati-hatilah dengan harta. Hanya sesama kaya.